Jumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini Sanggar Cerita menyajikan cerita yang sangat menarik. Judulnya Jin Botol. Nanda, di mana kau, Nanda? Kemana pula anak ini? Capek bunda mencarimu. Kau di sini rupanya, Nanda. Ayo, bangun. Bangun. Lihat, hari sudah menjelang sore. Nanda merasa lelah sekali, bunda. Kan tadi habis membelah kayu. Coba lihat hasilnya di belakang dapur, bunda. Rupanya kau sudah selesai dengan pekerjaanmu itu. Bagaimana dengan kayu bakar pesanan Gusti Pati? Sudah beres? Semuanya sudah beres, bunda. Tinggal nanti Nanda mengantarkannya. Bagus. Memang kau anak bunda yang rajin membantu. Ayo, kita makan sama-sama. Bukankah kau belum makan siang? Baiklah, bunda. Perut Nanda memang sudah terasa lapar. Bunda, seorang perempuan tua yang sederhana, jujur, dan baik hati. Anak tunggalnya Nanda, seorang pemuda yang rajin, ulet, jujur, dan selalu ingin berbakti kepada ibunya. Mereka berdua hidup di sebuah desa yang kecil, terpencil, tetapi damai. Bunda, sungguh beruntung Nanda mempunyai ibu seperti bunda. Kenapa anakku? Bunda pandai memasak. Membuat Nanda menjadi lahap sekali. Bahannya biasa saja, Nanda. Hanya cara mengolah, itulah yang penting. Karenanya, masakan bunda menjadi nikmat sekali. Bunda, nanti kalau Nanda mencari istri, Nanda akan mencari yang persis seperti bunda. Kau mengingatkan sesuatu, anakku. Oh iya, kapan kau akan menikah? Tidak dalam waktu dekat ini, bunda. Sebenarnya, Nanda akan pergi ke kota untuk mencari pengalaman. Kalau nanti Nanda berhasil, barulah bunda. Nanda minta untuk meminang seorang gadis. Kau akan pergi ke kota? Meninggalkan desa ini? Meninggalkan bunda seorang diri. Ya bunda, semalam Nanda berpikir bahwa Nanda harus berusaha untuk merubah kehidupan kita ini. Tetapi bunda cukup puas dengan keadaan kita, Nanda. Biar kita miskin, tak punya apa-apa, tetapi kita bahagia. Iya benar, bunda. Kebahagiaan memang bukan terletak pada harta kemewahan. Itu benar. Tetapi Nanda ingin mencari pengalaman hidup, bunda. Bunda, jangan bersedih. Bunda mengizinkan? Sebenarnya berat hati Bunda untuk melepaskan kepergianmu, Nanda. Tetapi baiklah, kau masih muda belia. Perjalanan hidupmu masih panjang. Kau perlu banyak belajar dalam hidup ini. Nah, pergilah anakku. Bunda. Sementara itu, di atas sebuah pohon sheri yang rantingnya berjuntai ke genting rumah Bunda, tinggallah satu makhluk yang kecil, jin botol. Semua percakapan kedua anak beranak itu didengar dengan jelas oleh jin botol tersebut. Jin ini sudah lama ingin hidup seperti manusia layaknya. Dia sudah bosan dengan kehidupannya sebagai makhluk halus. Tinggal di atas pohon sheri, siang kepanasan, dan kalau malam kedinginan. Nanda akan pergi ke kota untuk mencari pengalaman hidupnya. Ini kesempatan baik buatku. Aku bisa menggantikan tempatnya di sisi Bunda. Perempuan tua yang rajin dan penyayang. Dan aku tidak akan kepanasan, kehujanan, dan yang paling penting tidak kelaparan. Sekarang aku dapat melihat lebih dekat lagi. Oh, aduh, nikmatnya mereka makan air liurku. Jadi Bunda mengizinkan Nanda untuk pergi ke kota? Ya, Bunda mendoakan agar kau selamat dan berhasil dalam mencapai cita-citamu. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Nanda pergi, Bunda. Doakan agar Nanda berhasil dalam mencari pengalaman hidup ini. Pergilah, anakku, dengan dada yang lapang. Bunda akan mendoakan keselamatanmu kepada Tuhan Yang Esa. Pergilah, anakku. Nanti malam, kalau seisi kampung sudah sepi, barulah aku akan mengetuk pintu rumah Bunda. Tapi sebelumnya, aku harus merubah wajahku dulu. Hum, ping, pa. Sekarang wajah dan tubuhku mirip sekali dengan Nanda. Oh, tapi suaraku belum, masih suara seekor jin. Ah, suara kecil. Hum, pim, pa. Kini suaraku sudah persis seperti Nanda. Buat bangsa jin, soal rubah-merubah bukan hal yang sulit. Asal bilang hom, pim, pa, jadilah. Siapa pula yang malam-malam begini berkunjung kemari? Saya, Bunda. Nanda. Siapa? Nanda. Ya Tuhan, kau Nanda. Nanda? Nanda? Saya Nanda, Bunda. Maafkan saya, Bunda. Di perjalanan saya berpikir betapa menderitanya Bunda hidup sendiri. Karena itu saya kembali saja. Oh, Nanda, Nanda. Bunda senang kau kembali lagi ke rumah kita. Tinggallah bersama Bunda. Biar kita hidup dalam kemiskinan, kepapaan, tetapi kita bahagia. Iya, Nanda juga berpikir begitu, Bunda. Tentu kau lelah sehabis perjalanan yang jauh. Nah, makanlah bersama Bunda. Bunda pun kebetulan belum makan malam. Iya, perut Nanda memang lapar, Bunda. Udara yang segar membuat aku masih ngantuk rasanya. Lebih baik aku bermalas-malasan saja di atas tempat tidur. Tidak seperti waktu aku masih menjadi seekor jin, sengsara, dan kedinginan terus-menerus. Nanda, Nanda, apakah kau sudah bangun? Ya, Bunda, ada apa? Bangkitlah. Bukankah kau harus mengantarkan kayu pesanan Gusti Pati? Kayu bakar? Siapa yang harus mengantarkan kayu bakar kepada Gusti Pati? Kenapa kamu jadi pelupa begini, Nanda? Kau sendiri yang mengatakan kemarin pagi kepada Bunda. Maaf, Bunda. Nanda lupa. Makanan sudah siap, Bunda? Perut Nanda sudah terasa lapar, Bunda. Nanda, Nanda. Kau aneh sekali. Biasanya pagi-pagi sekali kau sudah bangun, menimba air, membelah kayu, menyapu halaman. Barulah sesudah itu kamu sarapan. Itu pun sesudah berkali-kali Bunda menyuruhmu. Rasanya pagi ini badan Nanda kurang enak, Bunda. Mungkin karena perjalanan yang melelahkan kemarin. Nanda mau istirahat saja, Bunda. Ya, kalau kamu kurang sehat, istirahatlah. Tetapi kamu harus sarapan dulu. Terima kasih, Bunda. Kehidupan jin yang menyamar sebagai diri Nanda sangatlah menyenangkan. Jin tersebut terlalu malas untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Bundalah yang mengerjakan semua itu. Karena sayangnya Bunda kepada Nanda, maka dia tak pernah menyuruhnya untuk bekerja. Jin yang licik itu hidup bagaikan raja. Kerjanya cuma makan, minum, dan bermain-main. Dan setahun telah berlalu tanpa terasa. Aku telah sampai di depan rumahku yang tercinta. Masih sama seperti dahulu ketika aku tinggalkan. Sepi, sunyi, tetapi oh alangkah damainya. Aku sangat rindu. Aku sangat rindu segera bertemu dengan Bunda. Wah, tentu Bunda telah banyak berubah. Bunda? Bunda, aku datang, Bunda. Aku membawa oleh-oleh yang banyak untukmu, Bunda. Siapa pula yang berteriak-teriak seperti kambing kebakaran jenggot? Anak muda. Bunda. Siapa pula kamu yang mirip sekali dengan anakku? Dan apa pula keperluanmu datang ke sini, ha? Masakan Bunda lupa dengan anak sendiri? Aku Nanda. Nanda, Bunda. Anakmu yang pergi merantau dan kini sudah kembali, Bunda. Nanda memang anakku, tetapi dia tidak jadi merantau. Dia ada di sini. Lagi pula anakku Nanda tidak berkumis dan tidak berjanggut seperti kamu. Bunda, aku memang memelihara kumis dan janggut. Sengaja aku ingin mengujimu, Bunda. Kau masih mengenalku atau tidak, Bunda? Bunda. Aneh. Bagaimana bisa terjadi ada dua Nanda di dalam kehidupan ini? Bunda, hanya ada satu Nanda, Bunda. Aku, Bunda. Siapa dia, Bunda? Aku mendengar dia menyebut-nyebut namaku. Siapa kamu sebenarnya, anak muda? Mengapa kamu mirip sekali dengan aku? Kamu menyamar ya? Kamu sendiri siapa? Kenapa kamu tinggal bersama Bunda? Bunda, kenapa jadi begini, Bunda? Bunda, siapa pula anak muda ini? Kenapa dia mengaku anakmu? Nanda adalah aku dan bukan dia. Tidak, Bunda. Akulah Nanda. Anak muda yang selama ini tinggal bersamamu adalah palsu, Bunda. Aku bingung. Aku tak tahu mana anakku yang sebenarnya. Apakah anak muda yang selama ini telah tinggal bersamaku? Ataukah anak muda yang baru datang? Keduanya mirip satu sama lainnya. Tak berbeda sedikit pun. Bunda, tenanglah, Bunda. Aku mengerti dengan kesulitanmu. Biarlah, Bunda, kita mencari keadilan saja. Hai, anak muda yang menyamar jadi diriku. Siapa yang menyamar menjadi dirimu? Akulah Nanda yang asli. Kamu Nanda yang palsu. Baiklah. Sekarang begini saja. Kita bertengkar, tidak akan ada hasilnya. Lebih baik kita pergi ke Baginda Raja dan meminta pertimbangannya. Beliaulah yang akan memutuskan siapa Nanda yang sebenarnya. Aku setuju dengan usulmu, anak muda yang malang. Kita akan pergi ke Baginda Raja dan meminta pertimbangannya. Akhirnya, kedua anak muda itu dengan disertai Bunda yang kebingungan pergi menghadap Baginda Raja. Baginda Raja di negeri antah berantah ini terkenal sebagai raja yang arif bijaksana. Beliau sering memutuskan perkara yang pelik dengan seadil-adilnya. Aduh, bahuku terasa sakit. Perjalanan masih jauh. Baiknya aku istirahat saja. Kebetulan itu ada seorang tukang kayu. Sambil lalu kita minta pertimbangan dia. Kau setuju? Aku setuju. Ayo, tanyalah. Maaf, tukang kayu yang baik. Iya. Kami apa? Mengganggu istirahatmu, tetapi kami ingin minta pertimbanganmu. Pertimbangan apa? Begini, tukang kayu. Salah satu di antara kami berdua adalah Nanda, anak Bunda yang asli. Nah, tunjukkan mana Nanda yang asli itu. Astaga. Kalian ini kembar atau bagaimana? Kalian serupa dan sama. Wah, sulit mencari bedanya. Ya, itulah juga yang menjadi persoalanku, tukang kayu. Oh. Aku kesulitan mencari siapa anakku yang sebenarnya. Iya, sulit juga ya. Tetapi, baiklah, aku coba. Begini. Siapa di antara kalian yang pertama tinggal bersama Bunda? Ingat, yang pertama. Akulah yang pertama tinggal bersama Bunda. Nah, jawabnya sudah ketemu, Bunda. Itulah anakmu, Nanda yang asli. Yang satunya lagi palsu, itu jelas. Tidak, itu tidak adil. Itu tidak adil. Akulah Nanda yang asli. Kau dengar? Tenanglah semuanya. Aku memutuskan bahwa kita harus patuh pada keputusan tukang kayu ini. Bunda. Nah, semuanya sudah selesai. Heh, tukang kayu, terima kasih atas pertimbanganmu. Kudoakan agar daganganmu cepat laku. Suara letusan senapan. Apa yang terjadi? Oh, seorang pemburu yang sedang beraksi. Anak muda, kita bertanya kepada pemburu ini. Aku setuju. Bunda? Bunda setuju juga kah? Kalau kalian berdua sudah setuju, Bunda cuma menurut saja. Terbang semua burung-burungku. Habislah sudah harapanku. Maaf, kalau kami mengganggu pekerjaan Bapak. Kami hanya minta pertimbangan Bapak. Itu pun kalau Bapak tidak keberatan. Kalian ini kembar atau bagaimana? Kenapa kalian begitu sama dan serupa? Itulah persoalannya, Pak Pemburu. Aku mempunyai anak yang bernama Nanda. Anakku itu salah satu di antara mereka berdua. Sangat sukar menentukannya. Mereka begitu sama dan serupa. Itulah kesulitanku, Pak Pemburu. Memang sulit. Tetapi baiklah, aku punya pertanyaan. Siapa di antara kalian berdua yang pertama keluar dari dalam rumah untuk mencari penyelesaian? Hore, akulah yang pertama keluar dari dalam rumah, Pak Pemburu. Berarti akulah yang asli. Dan kamu, hai anak muda, kamu Nanda yang palsu. Terserah bundalah. Ya, baiklah. Kita meneruskan perjalanan. Bukankah tujuan kita adalah meminta pertimbangan Baginda Raja? Beliau pasti bisa memutuskan persoalan yang sulit ini. Pak Pemburu, terima kasih ya. Jadi itu yang menjadi kesulitanmu, perempuan tua. Anakmu Nanda cuma satu, tetapi kini ada dua, begitu? Daulat Baginda. Baiklah. Aku akan mulai pemeriksaan ini. Hei, kamu Nanda yang tak berkumis, tak berjanggut. Sejak kapan kamu tinggal bersama Bunda? Daulat Baginda. Semenjak lahir hingga kini, hamba tinggal bersama Bunda. Tiba-tiba anak muda ini mengaku bernama Nanda. Bukankah itu namanya kepalsuan? Kamu jangan membuat kesimpulan sendiri. Akulah yang berhak. Nah, pertanyaan yang sama untuk Nanda yang berkumis dan berjanggut. Daulat Baginda, hamba memang tidak mempunyai alasan yang kuat. Setahun lamanya hamba pergi merantau. Ketika hamba kembali, anak muda ini sudah berada di rumah Bunda. Entah bagaimana caranya, Baginda. Karena hamba memang Nanda yang asli, Baginda. Aku tidak bertanya kepadamu, anak muda. Ampun, Baginda. Dan kau sendiri, perempuan tua? Hamba menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan, kebijaksanaan Baginda. Hamba bingung, tak bisa memutuskan. Baiklah. Kalau kau menyerahkan sepenuhnya kepadaku, dengarlah keputusanku. Baginda curiga makhluk halus. Hai anak muda, ini ada sebuah botol kecil. Nah, siapa yang pertama kali masuk ke dalam botol ini, itulah Nanda, anak bunda. Ampun, Baginda. Saya sama sekali tidak bisa masuk ke dalam botol kecil itu, Baginda. Nah, berarti kau Nanda yang palsu. Anak muda itulah Nanda yang asli. Benar, Baginda. Hambalah Nanda yang asli. Karena hamba bisa memasuki botol itu. Lihatlah. Tiba-tiba jin yang menyamar menjadi Nanda merubah dirinya hingga menjadi kecil sekali. Dan dengan sekali loncat, ia langsung masuk ke dalam mulut botol yang sempit. Pada saat yang bersamaan, Baginda cepat-cepat menutup mulut botol itu dengan ibu jarinya. Nah, benar-benar kau hebat, jin botol. Dengan seketika kau bisa mengecilkan tubuhmu dan masuk ke dalam botol kecil ini. Berarti kau bukanlah manusia biasa. Karena bangsa jinlah yang bisa berbuat demikian. Nah, jin pengganggu manusia, tinggallah di dalam botol ini untuk selama-lamanya. Adik-adik, demikianlah tadi kisah jin botol yang ingin merubah diri menjadi manusia yang malas dan tidak suka bekerja. Nah adik-adik, sekian dan sampai jumpa di lain cerita. Selamat berpisah.